Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelum kita menginjak pada poin yang ke-6 dari Ar-Raka'iz Al-Ashar, kita nukilkan betapa besar pengaruh dan kedudukan adz-dzaka, kecerdasan, dalam mencari ilmu dan menyebarkannya, baik itu kecerdasan yang sifatnya adalah jibillah, yang sudah ditabiatkan oleh Allah, atau yang sifatnya muktasab, yang diusahakan, diupayakan. Di antara bukti yang lain adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Abdul Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibnu Taimiyah, yang meninggal pada tahun 728 Hijriah. Kata Jamaluddin As-Sarmadi, kata beliau rahimahullah, min ajaibi zamanina fil hifzi, termasuk dari keajaiban, perkara yang luar biasa terjadi di zaman kita, min ajaibi zamanina fil hifzi, dalam hal hafalan, Ibnu Taimiyah. Seperti yang sudah kita sampaikan juga nukilan dari Ibnu Daqiq. Kata beliau, kana yamurru bil kitab marratan mutala'atan. Dahulu beliau melewati satu kitab, baca satu kitab, marratan, sekali mutala'ah, sekali melihat, perhatikan. Kan yamurru bil kitab marratan mutala'atan, sekali melewati kitab, baca, memperhatikan. Baik. Fa yunqashu fi dhihnihi, maka terpatri, tertancap dalam akalnya, dalam pikirannya, dalam kalbunya. Sekali baca kitab langsung masuk, meresap, menancap pada dirinya. Baik. Demikian pula contoh-contoh yang lain. Ya. Dari zaman ke zaman, termasuk juga di zaman kita. Ya. Atau zaman sebelumnya, ada yang memiliki hafalan yang sangat cepat, sangat kuat, seperti disebutkan dalam Tahdzib Al-Kamal. Kata Waqi', beliau mengatakan, ya, ma kana ahadun min ashabina, menceritakan di zaman beliau, ma kana ahadun min ashabina, tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, ahfadzil hadis minhu, yang lebih hafal dalam hadis daripada dia, yakni Yahya ibn Yaman. Kata beliau, kana yahfadzu fil majlisi, dahulu beliau Yahya ibn Yaman menghafal dalam satu majlis, fil majlis khamsa, ya, mi'ati hadithin, 500 hadith. Ini contoh yang menunjukkan besarnya pengaruh kecerdasan. baik dari sisi kecepatan dalam menghafal. Baik, demikian juga dari sisi kuatnya hafalan. Di antara yang disebutkan, ya, adalah Asim ibn Abi An-Najud yang meninggal pada tahun 128 Hijriah. Kuatnya hafalan, besarnya atau kuatnya kecerdasannya. Taib. Qala Asim ibnu Abi Najud, maridtu sanatain, saya sakit selama 2 tahun. Falamma kumtu qara'tul Qur'ana, maka tatkala saya salat, ya, berdiri salat membaca Al-Qur'an, fama akhtatu harfan, saya tidak salah satu huruf pun. Sebutnya dalam Syiar A'lam An-Nubala. Ini beliau termasuk muqri dari qiraah yang ma'ruf, termasuk dari apa yang kita baca. Nah, kita baca dari jalan beliau. An Hafs An-Nasim. Termasuk juga di zaman kita, yaitu Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ta'ala, ya, sebagaimana disebutkan tentang hal demikian dalam kitab Al-Imam Ibn Baz Durus wa Mawaqif wa Ibar. Beliau rahimahullah ta'ala talaba an yahudhura lahu talaba an nam yahudhura lahu kitabul iman li Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab fa uhdhira. Beliau meminta untuk dihadirkan, didatangkan kitab iman, kitab al-iman karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Lalu kitab itu pun didatangkan. Faqal, kita tahu Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala awalnya penglihatannya masih bisa dipakai, kemudian pada usia remaja sekitar 16-an mulai mengalami gangguan hingga akhirnya mengalami kebutaan. Ya, sekitar mungkin umur 19 sudah buta. Hingga beliau meninggal dunia. Pada saat beliau minta untuk didatangkan kitab Al-Iman karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kitab yang ma'ruf. Ya. Syarahnya dibaca di majelis ini juga oleh Saluna Ustaz Qomar Sa'idi. Taib, kata beliau, iftah safhata kaza. Beliau mengatakan, tolong buka halaman demikian. Wahad dada rakmaha. Dan beliau memastikan nomornya, halamannya. Buka halaman demikian. Nomor sekian. Thumma qal, lalu ya, beliau mengatakan qal iqra satra 12. Tolong dibaca halaman atau baris ke-12. Tolong dibaca halaman sekian. Kemudian baris yang ke-12. Thumma qal, lalu beliau mengatakan lagi iqra al-hamish. Tolong baca ya al-hamish, catatan kakinya. Thumma qala Syekh rahimallah kitabul iman Menunjukkan hafal beliau, hafal halamannya, hafal barisnya. Kemudian beliau mengatakan, Kitabul Iman akhiru marratin qara'tuhu. Kitab Iman terakhir saya membacanya. Mundu arba'ina aman. Sejak 40 tahun yang lalu. Subhanallah. Ya, sejak 40 tahun yang lalu itu terakhir beliau membacanya. Masih ingat. Wahaddada ismal qari, dan beliau menyebutkan nama orang yang membacanya. Baik. Barakallahu fikum, itu sebagian contoh. Ya. Betapa besar pengaruh az-zakat kecerdasan tersebut. Maka bersyukurlah bagi orang yang diberikan kecerdasan yang bersifat jibillah. Bagi orang yang diberikan kesempatan dan kemampuan kecerdasan, ya, yang bersifat sedang-sedang atau di atasnya. Demikian pula yang di bawahnya, berusaha untuk mengasahnya, memperhatikannya, menggunakan waktu-waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mendukung ilmu. Ya, bahkan disebutkan di antara kunci untuk bisa memiliki hafalan yang kuat kecerdasan tersebut adalah, ya, sering-sering mengulang, sering-sering melihat, memurojaah dari maklumat yang diketahuinya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.